Ya kan? Misalnya begitu. Ini kuasa Allah, ini gugah kita dengan ayat ini. Apalagi yang lain, bahwa kesimpulan yang lain bahwa Islam itu bukan hanya akidah, tetapi perhatian terhadap semua orang yang lemah, sehingga itulah jalan menuju pendakian menuju sorga. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini. Insyaallah episode-episode yang akan datang kita akan berbicara menyangkut surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara anjing menggonggong dan kucing mengeong dimanapun pasti sama. Itu semua adalah bentuk dari salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sampai di sini ternyata pemirsa kebersamaan kita dalam tayangan kali ini. Semoga membawa manfaat. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.